saya berusaha untuk membaca dari kitab aslinya dengan kemudian menambahkan dari kitab-kitab sejarah yang lain, sehingga kita benar-benar luas wawasannya tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Penulis hafizahullahu taala berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka masyarakatnya terdiri dari orang Islam dan Yahudi serta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menertibkan dan mengatur hubungan antara penduduk Madinah, menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Kemudian beliau menulis surat yang berkenaan dengan hal ini yang dikenal pada masa itu dengan Al-Kitab atau As-Sahifah. As-Sahifah adalah tulisan di atas sebuah kertas, yang maksudnya adalah perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang sekarang menyebutnya dengan undang-undang atau piagam. Makanya disebut dengan mungkin Anda pernah kenal, yaitu piagam Madinah. Maksudnya piagam Madinah adalah piagam penulisan perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-Yahudi. Penulis menguatkan pendapat Dr. Akram Al-Umairi atau Al-Umari, itu keliru, Al-Umari yang benar, bukan Al-Umairi, bahwa piagam itu ditulis pada masa yang berbeda, pada dua masa yang berbeda. Ia menyebutkan sebenarnya piagam itu ada dua. Pertama, berkaitan dengan perjanjian yang ditulis, perjanjian dengan Yahudi, ditulis sebelum Perang Badar, pada permulaan kedatangan beliau di Madinah. Yang kedua, berkaitan dengan sumpah setia kaum Muhajirin dengan Ansar, serta merincikan tanggung jawab mereka, yang ditulis setelah Perang Badar. Namun sejarawan menggabungkan kedua perjanjian tersebut. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah, bahwa ada yang mengatakan perjanjian dengan Yahudi ada dua kali sebelum Perang Badar, dan perjanjian juga dengan antara kaum Ansar dengan penduduk kota Madinah, kaum Ansar dengan kaum Muhajirin itu dilakukan setelah Perang Badar. Yang jelas terjadi perjanjian, mau dikatakan satu ataupun dua, yang jelas terjadi perjanjian. Meskipun demikian, saya yaitu Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah akan memaparkan poin-poin perjanjian dengan pihak Yahudi sebagai berikut. Satu, kaum Yahudi dan orang Islam berkewajiban menafkahkan harta untuk peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi menafkahi atau memberikan peperangan, memberikan biaya perang kepada kaum beriman selama terjadi peperangan antara kaum beriman dengan pihak lain. Jadi ini termasuk perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Yahudi. Yang kedua, kaum Yahudi Bani Aum bersama dengan warga yang beriman adalah satu umat. Kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum Muslimin, bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Apabila di antara mereka ada yang melakukan penganiayaan dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya ditanggung oleh diri dan keluarganya. Maksudnya di sini adalah bahwa kaum Yahudi bersama dengan orang-orang beriman, hidup berbarengan bersama dengan orang-orang beriman. Dan ini menunjukkan tentang keindahan agama Islam. bahwa Islam itu bukan agama teroris, bukan agama radikal, bukan agama yang tidak bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Bahwa Yahudi dari Bani Auf, yaitu satu kesatuan bersama kaum beriman. Dan ini tidak menafikan tentang wala dan bara. Tetapi ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman bisa bergaul dengan selain orang-orang beriman. Bahkan di sini disebutkan setiap mereka berhak untuk memilih agama masing-masing. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kemudian juga di dalam poin yang kedua ini, orang Yahudi apabila dizalimi, maka orang-orang beriman pun membela Yahudi tersebut. Begitu juga orang-orang beriman, jika mereka dizalimi, orang Yahudi pun membela orang-orang beriman tersebut. Kecuali kalau seandainya orang-orang beriman berbuat zalim kepada orang lain, maka yang menanggung dirinya sendiri dan keluarganya, tidak ditanggung oleh seluruh kaum beriman dan juga Yahudi. Begitu juga Yahudi, jika berbuat zalim, maka yang menanggung adalah Yahudi itu sendiri dan tidak orang-orang beriman. 3. Yahudi Bani Najjar mendapatkan perlakuan yang sama dengan Bani Auf. Jadi di sana ada Yahudi dari keturunan An-Najjar dan ada keturunan Auf. Ya, ada keturunan Najjar, ada keturunan Auf. Yahudi dari Bani Al-Harith mendapatkan perlakuan yang sama dengan Bani Yahudi Bani Auf. Yang keempat itu. Yang kelima, Yahudi Bani Sa'adah mendapatkan perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang keenam, Yahudi dari Bani Jusham mendapatkan perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang ketujuh, Yahudi Bani Aus mendapatkan perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang kedelapan, bagi Yahudi Bani Tha'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Berarti di situ ada beberapa jenis keturunan Yahudi. Auf, Al-Harith, An-Najjar, Al-Harith, Sa'adah, Jusham, Aus, kemudian Tha'labah. Ada sekitar 7 dari keturunan Yahudi yang pada waktu itu ada di kota Madinah. Yang kesembilan, bagi warga Jafnah sebagaimana anggota Bani Tha'labah berlaku ke sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tha'labah. Bagi Bani Syutaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Sesungguhnya yang kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Yang ke-11, pengikut dan sekutu-sekutu dari Bani Tha'labah diperlakukan sama dengan seperti Bani Tha'labah. Yang ke-12, kelompok-kelompok keturunan Yahudi berlaku ketentuan sama sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi itu sendiri. Ini semua menceritakan tentang bahwa Yahudi itu berkelompok-kelompok sesuai dengan keturunan masing-masing dan ketentuannya seperti yang di awal tadi, bahwasanya mereka memiliki hak untuk memilih agama masing-masing, mereka berhak untuk tinggal bersama dengan kaum muslimin, mereka dijaga harta, darahnya, dan juga kehormatan mereka. Yang ke-13, tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali dengan izin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang kuat. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk berperang kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak boleh berperang dengan siapapun kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, tidak boleh dihalangi untuk dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat oleh orang lain. Siapa saja yang berbuat jahat atau membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Maksudnya adalah, apabila ada orang Yahudi, kemudian dia terzalimi oleh orang lain, maka Yahudi ini pun membalas dendam, menzalimi yang pernah menzaliminya, maka pada saat itu tidak boleh dilarang untuk membalas dendam. Kecuali kalau memang si Yahudi ini berbuat zalim. Jadi kalau seandainya dia terzalimi oleh kaum muslimin misalkan, kaum muslimin menzalimi seorang Yahudi, maka Yahudi ini berhak untuk menuntut balas terhadap kezaliman yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ya, kecuali si Yahudi inilah yang melakukan sebuah kezaliman. Ya. Ini menunjukkan bahwa harkat dan martabat yang dimiliki oleh kaum Yahudi tetap dijaga dalam agama Islam. Yang ke-15, kaum Yahudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lainnya dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa. Ini menunjukkan bagaimana perjanjian ini sangat indah, bahwa antara kaum muslimin dan kaum Yahudi benar-benar menjaga kesucian, kemudian kehormatan di antara mereka. Yang ke-16, seseorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya, dan sesungguhnya wajib membantu orang yang dizalimi. Islam sangat menjaga perjanjian. Maka Islam mengatakan tidak boleh berbuat jahat terhadap orang yang dibuat perjanjian dengannya. Dan apabila orang yang dibuat perjanjian dengannya tersebut dizalimi, maka wajib untuk membalas dendamnya. Ke-17, sesungguhnya Yathrib itu tanah suci bagi warga piagam ini. Sesungguhnya Yathrib itu adalah tanah suci bagi warga piagam ini. Maksud Yathrib yaitu kota Madinah. Itu tanah suci bagi orang Yahudi dan orang muslimin. Yang ke-18, tetangga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri, tidak memberikan mudarat dan tidak mengganggu ketentramannya. Ini siapapun tetangganya. Tetangganya Yahudi kah atau Nasra atau muslimin kah, maka semuanya wajib dijaga kehormatannya. Tidak boleh memberikan mudarat kepada tetangga tersebut. Ke-19, tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya. Nah, ini menunjukkan juga Islam telah menjaga akan hal ini, bahkan terhadap orang-orang kafir. Ya, ada hadis tentang bahayanya atau ancaman yang keras bagi siapa yang menghabiskan ataupun menggugurkan kehormatan tetangga. Ya. Tidak beriman seorang yang menzinahi atau memperkosa istri tetangganya. Ada hadis tentang hal itu. Antuzania bi halilati jarik. Dan ini adalah termasuk zina yang paling berat, yaitu berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan istri tetangga. Hadis yang menunjukkan itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala rajulun ya Rasulullah ayyu dzambi akbaru indallah. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau berdoa kepada Allah, engkau menyeru sekutu bagi Allah padahal Allah menciptakan. Kemudian summa ayyun, lalu apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Summa ayyun, lalu apalagi wahai Rasulullah, antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini para ikhwah masuk ke dalam poin yang ke-19. Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteramannya, baik tetangganya itu Yahudi ataupun tetangganya itu orang beriman. Yang ke-20, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya dan diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jal dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Ini menunjukkan bahwa Yahudi mereka tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ke-21. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak boleh bersekutu dengan Quraisy Mekah. Orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Kemudian juga seorang muslim tidak boleh bersekutu dengan orang-orang Yahudi tidak boleh bersekutu dengan orang-orang Quraisy dari Mekah. Ke-22. Mereka yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling tolong-menolong dalam menghadapi musuh yang hendak menyerang Yathrib. Ke-23. Apabila mereka pendukung piagam diajak berdamai dan mereka pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian tersebut harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya terjadi perdamaian antara Yahudi dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah, maka pada saat itu selama terjadi perdamaian, kaum mukminin yang melakukan perdamaian dengan perjanjian dengan kaum Yahudi, sedangkan Yahudinya berdamai dengan orang-orang musyrik, maka pada saat itu seorang beriman wajib mentaati perdamaian tersebut. 24. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan tugasnya. 25. Kaum Yahudi Bani Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan kesetiaan itu berbeda dari kejahatan atau pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. 26. Sesungguhnya tidak ada yang melanggar perjanjian ini kecuali dia, seorang yang zalim dan jahat. Barang siapa yang keluar dan menetap di Madinah akan mendapatkan keamanan, kecuali orang yang berlaku zalim dan jahat. Sesungguhnya Allah akan melindungi orang-orang yang berbuat baik dan menjaga perjanjian ini, begitu juga dengan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan semua perjanjian-perjanjian seperti ini adalah sebenarnya perjanjian kesepakatan, kesatuan antara kaum mukminin yang tinggal di kota Madinah, baik itu dari Yahudi dan baik itu dari Muhajirin dan Ansar, dengan kaum Yahudi, ya, dengan kaum Yahudi. Taib. Kemudian penulis mengatakan, poin-poin perjanjian ini selesai dideklarasikan antara orang Yahudi di Madinah dengan orang Islam. Mereka hidup dalam masyarakat baru di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukti nyata bahwa Islam jika diterapkan maka tidak akan menyakiti agama lain. Jika tidak diterapkan maka tidak akan membahayakan agama lain. Ada tiga kabilah yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan di Bani Quraidah yang tidak menepati perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menyerang dan memeranginya sehingga turunlah surat Al-Hasyr yang berkenaan dengan Bani Nadhir dan surat Al-Ahzab turun pada peristiwa Bani Quraidah. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berarti di sana ada Yahudi-Yahudi selain tujuh Yahudi, keturunan Yahudi tadi, yang tidak sesuai dan tidak menyepakati perjanjian. Itu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Baik. Kita bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tiga keturunan Yahudi ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita baca sekarang Bani Qainuqa. Ini salah satu nama dari keturunan Yahudi, Qainuqa. Setelah perang Badar Bani Qainuqa menampakkan kemarahan, kebencian serta keirian mereka terhadap orang Islam sehingga mereka pun secara terang-terangan menyatakan permusuhan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka untuk menasihati dan mengajak mereka masuk Islam. Akan tetapi mereka enggan, menentang serta mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukanlah satu-satunya menjadi penyebab permusuhan itu, tetapi ada sebab lain, yaitu ketika seorang perempuan muslim pergi ke pasar Bani Qainuqa, maka seorang Yahudi berkeinginan agar perempuan tersebut membuka cadarnya. Ini menunjukkan bahwa cadar adalah syariat yang dikerjakan oleh para sahabiyat, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perempuan. Namun permintaan itu ditolak. Ini menunjukkan bahwa seorang muslimah wajib mempertahankan apa yang dia yakini benar dari agamanya. Jangan sampai jika dia dipaksa maka dia begitu saja menerimanya. Kemudian, lalu dengan sengaja dan diam-diam Yahudi tersebut mengikat ujung pakaian perempuan itu ke lehernya. Ketika perempuan itu berdiri, maka terbukalah auratnya. Dia pun berteriak sehingga datanglah seorang muslim menghampiri dan membunuh Yahudi tersebut. Melihat hal itu, Yahudi lain pun mendatanginya lalu membunuhnya. Kemudian terjadilah pertengkaran antara kaum muslimin yang ada di sana dengan Bani Qainuqa. Ini menunjukkan dari mulai dahulu bahwa orang-orang Yahudi mereka sangat membuat makar terutama kepada wanita-wanita beriman. Maka wanita-wanita beriman senantiasa harus memperhatikan agamanya, mendalami agamanya sehingga tidak mudah terpengaruh dengan makar, tipu daya dan halusinasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan ini menunjukkan bahwa dari mulai dahulu memang orang-orang Yahudi mereka menginginkan kaum muslimat membuka auratnya, membuka wajahnya, membuka aurat tubuhnya. Maka ini menjadi perhatian bagi kaum muslimah agar jangan sampai mengikuti keinginan hawa nafsu kaum Yahudi tersebut. Ini reaksi yang dinampakkan oleh mereka untuk melahirkan permusuhan, merusak kedamaian dan melanggar kehormatan kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dengan ketat. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, ahsin fi mawali wa alih 'ala ar-rasul wa alaha 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, berlakulah baik pada budak-budakku dengan kata-kata yang baik dan lembut." Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah dedengkotnya orang-orang munafik. Dan ini salah satu yang bisa kita ambil pelajaran, orang munafik itu pasti lebih condong kepada kaum Yahudi ataupun dia loyalnya kepada agama lain. Loyalnya kepada agama lain. Kemudian ketika pembicaraan berkepanjangan, dia masukkan tangannya ke kantong baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun marah dan berkata, "Apa mereka bekerja untukmu?" Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, salah seorang dari Bani Auf bin Khazraj, mereka mengikat janji setia dengan Ibnu Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas tangan dari mereka. Dalam kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Ayat ini, wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Berdasarkan ayat ini, bahwa kita diharamkan untuk menjadikan orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai teman setia, aulia, wali. Wali di situ maksudnya adalah al-hamim, teman dekat. Al-nasir, penolong. Ya. Ar-ra'is, pemimpin. Tidak boleh menjadikan seorang Yahudi Nasrani sebagai wali. Dan ini berkaitan dengan al-wala dan bara, yaitu berlepas diri dari orang Yahudi dan berloyalitas hanya kepada kaum muslimin. Kemudian mereka pun diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan Madinah menuju Syam serta membawa perbekalan dan harta. Akan tetapi mereka tidak diizinkan untuk membawa senjata. Lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi begitu terhina. Banu Qainuqa begitu terhina. Yaitu disuruh membawa harta dan diri mereka, tapi tidak boleh membawa senjata mereka. Pergi, disuruh pergi ke Syam. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam akan mendapatkan kemenangan jika memang mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua yaitu Bani Nadhir. Bani Nadhir adalah keturunan dari kaum Yahudi. Kaum kafir Quraisy menyurati Yahudi Bani Nadhir dan mengancam mereka dengan peperangan jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibunuh. Ketika surat itu diterima Yahudi, Bani Nadhir berkumpul dan menyurati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta 30 orang sahabatnya menemui mereka. Ketika Yahudi menghampiri Nabi, mereka meminta supaya 3 orang keluar bersama beliau. Ketika Nabi keluar berserta 3 sahabatnya, Yahudi tersebut menyembunyikan senjata untuk membunuh beliau. Namun seorang perempuan dari mereka memberi ketahukan kepada keponakannya yang muslim, lalu bergegas menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukannya. Lalu beliau kembali pulang. Keesokan harinya mereka dikepung dan diperangi, lalu diperintahkan membawa perbekalan tanpa senjata. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Hasyr, ya, surat Al-Hasyr, dan mereka pun diusir kembali. Di antara mereka ada yang pergi ke Khaybar dan ke Syam, yaitu Suria. Ini sama, yaitu pengkhianat dan juga tidak sesuai dengan perjanjian keamanan dan kedamaian. Makanya orang Islam, kata Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan kesepakatannya. Dia sangat sangat menjaga kesepakatannya. Dan Yahudi di sini, Bani Nadir, mereka bahkan tidak sepakat, bahkan mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikepung, kemudian setelah menyerah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab pengusiran mereka yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka untuk meminta bantuan dan diat terhadap dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damiri, tetangga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sumpah kepada mereka. Mereka pun menjawab, "Baik wahai Abul Qasim, kami akan membantumu." Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan membuat siasat untuk menjatuhkan batu kepada beliau dari atas dinding. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh malaikat tentang tipu daya mereka. Beliau pun bangun dan bergegas pulang ke Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri dan pergi untuk memerangi mereka. Dari dulu Yahudi memang kebiasaannya membunuh para nabi, yaitu wa yaqtulunan nabiyyin bighairi haq. Allah menyebutkan seperti itu, kebiasaan Yahudi membunuh para nabi. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memotong pohon kurma dan membakarnya. Ibnu Ishaq menyebutkan kaum muslimin mengepung mereka selama 6 malam. Penyebutan malam karena orang-orang Arab biasanya menyebutkan sesuatu itu disebutkan bagian akhirnya. Maksudnya adalah 6 hari 6 malam. Lalu sebagian delegasi dari orang munafik diutus untuk menyiasati dan berjaga-jaga. Jika kamu dibunuh, maka kami pun akan berperang membantu kalian. Demikian kata mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut dalam dada mereka sehingga tidak jadi menolong orang yang sudah mereka janjikan dengan pertolongan. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka. Dan mereka pun diusir. Begitulah ketetapan Allah terhadap kelompok Yahudi. Adapun mengenai Yahudi Bani Quraidah akan dijelaskan setelah peperangan Ahzab, karena perang Ahzab berkaitan erat dengan perang Quraidah. Jadi yang jelas ada tiga Yahudi yang membangkang, Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Dan semuanya, terutama Bani Nadir, mereka adalah para pengkhianat. Dan itu kebiasaan Yahudi. Maka semestinya seorang muslim senantiasa menjauhi sifat-sifat khianat tersebut. Ya, senantiasa menjauhi sifat-sifat khianat tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah azan kita akan membaca hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari perkara yang ketiga ini, yaitu membuat perjanjian damai dengan Yahudi, tetapi ada tiga dari keturunan Yahudi yang tidak sepakat dengan perdamaian tersebut. Wallahu a'lam. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah ini? Jadi kalau kita lihat tadi perjanjian ini, ada 7 dari keturunan Yahudi berjanji damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 3 dari kaum Yahudi yang akhirnya mengingkari perjanjian tersebut dan tidak mau berdamai. Yaitu Banu Qainuqa, Bani Nadir dengan Banu Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Banu Quraidah. Dan kita lihat tadi cerita bagaimana mereka adalah qaumun buhtun. Mereka adalah orang-orang yang suka menipu, suka pendusta, kaum Yahudi tersebut. Kita baca beberapa hikmah yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Yang pertama yaitu perjanjian antara Yahudi dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna hukumnya. Islam tidak hanya mengurus antara urusan manusia dengan Allah, tapi Islam juga mengurus antara manusia dengan manusia. Islam tidak hanya mengurus akidah ataupun mengurus ibadah, tapi Islam juga mengurus muamalah antar sesama manusia. Bahkan bukan hanya sesama muslim, akan tetapi sesama manusia. Yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari perjanjian ini adalah bahwa Islam sangat menyanjung hak asasi manusia. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan aman kepada kaum Yahudi. Sangat menyanjung hak asasi manusia. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka tetangga yang baik. Tidak boleh berbuat buruk kepada tetangga walaupun itu Yahudi. Kemudian juga Islam sangat menyanjung hak asasi manusia. Buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kaum Yahudi terzalimi, maka kaum muslimin wajib membela kaum Yahudi yang terzalimi tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengagungkan hak asasi manusia. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, dari kejadian ini, yaitu kaum muslimin senantiasa sifatnya adalah memenuhi perjanjian. Tidak boleh berkhianat. Sifat orang beriman itu memenuhi perjanjian. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan tunaikanlah janji dengan Allah jika kalian berjanji. Dan orang beriman tidak seperti orang munafik yang senantiasa mengingkari janjinya. Apabila diberikan perjanjian, mereka mengingkarinya. Penulis menyebutkan dalil di sini, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara, siapa yang ada di dalam dirinya 4 perkara tersebut, maka ia termasuk orang yang munafik, yang sebenar-benar munafik, yaitu tulen munafiknya. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Siapa yang mempunyai dari empat tersebut, siapa yang mempunyai salah satu dari empat tersebut, maka berarti dia memiliki sifat orang munafik di dalam dirinya. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Yang pertama, idza tumina khan, jika diberikan amanat dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab, jika dia berkata-kata dia dusta. Wa idza ahada ghadar, ini inti pendalilan, jika dia berjanji dia mengingkarinya. Ya, orang beriman tidak seperti itu, berjanji mengingkari. Dan wa idza khasama fajar, dan apabila bertengkar ia berlaku jahat seperti orang Yahudi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ceritanya itu kan yang dengan Bani Nadir itu begini. Ada seorang yang tadi disebutkan Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Ini Amr bin Umayyah membunuh seseorang. Otomatis Amr bin Umayyah ini wajib bayar kompensasi atas pembunuhannya terhadap orang lain. Nah, Rasulullah SAW datang kepada Yahudi, minta dana kompensasi karena wajib menolong orang yang kita anggap dalam perjanjian aman. Ternyata ketika Rasulullah SAW minta tolong, malah beliau yang ingin dibunuh. Nah, ini menunjukkan buruknya sifat Yahudi. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari cerita ini, yaitu sifat dasar orang Yahudi pengkhianat. Sifat dasar kaum Yahudi itu pengkhianat, tidak amanah. Seperti yang terjadi kepada Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir. Terutama Bani Nadir. Ya, terutama Bani Nadir. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah bahwa pentingnya berhijab. Pentingnya berhijab bagi orang-orang atau kaum mukminat. Ini karena hijab adalah sifat pakaian yang membedakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Secara lahiriah kita bisa membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman dari hijabnya. Maka ini pentingnya berhijab. Dan ini bagi laki-laki yang ada di hadapan saya, PR bagi siapa yang keluarganya belum berhijab. Entah itu istrinya, anaknya, itu adalah PR besar. Dan kita akan ditanya tentang anak-anak kita sebelum anak-anak kita ditanya tentang kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan, qala ba'du ahli al-ilm, para ulama berkata, al-walidu yus'alu an waladihi qabla al-waladi yus'alu an walidihi. Orang tua akan ditanya tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Jadi kalau seandainya ada istilah anak durhaka, maka orang tua pun ada orang tua durhaka atau penipu. Kenapa? Karena tidak becus mendidik anaknya. Maka ini beritahukan kepada anak-anak perempuan kita bahwa kebiasaan kaum Yahudi adalah tidak berhijab, tidak menutup auratnya, kepala, rambut kepalanya, dan semisalnya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari cerita ini juga adalah kebiasaan kaum Yahudi ingin menelanjangi kaum muslimat, ingin membuka aurat kaum muslimat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa Yahudi adalah orang yang pertama yang bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah. Yahudi adalah kaum yang pertama yang bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah. Bukti yang menunjukkan akan hal ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalaw ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Orang-orang munafik kalau berjumpa dengan orang-orang beriman, maka mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Wa idza khalaw ila syayatinihim, tapi kalau mereka bergabung dengan syayatinihim, setan-setan mereka yaitu Yahudi. Ya, setan-setan kaum munafikun adalah Yahudi. Mayoritas para ahli tafsir mengatakan seperti itu. Orang munafik kalau gabung dengan setannya, setannya di sini adalah siapa? Yahudi. Ini menunjukkan bahwa orang kaum yang pertama kali bermusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kaum Yahudi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa kaum Yahudi dan orang munafik saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang-orang munafik dari yang mengaku Islam, tetapi dia sangat loyal terhadap Yahudi. Terhadap orang-orang Yahudi, terhadap agamanya orang-orang kafir. Dan kita sebagai seorang Muslim diharamkan untuk loyal, menjadikan teman, menjadikan penolong, menjadikan wali, menjadikan pemimpin orang-orang kafir. Dan ini termasuk akidah seorang Muslim. Diharamkan untuk menjadikan orang-orang Yahudi sebagai wali atau pemimpin. Ini akidah, tidak bisa ditawar. Ya. Dan sebagian orang di zaman sekarang terlalu kebablasan. Mereka menganggap piagam Madinah, kemudian akhirnya boleh berlebihan berhubungan dengan Yahudi atau dengan agama lain. Seperti orang-orang sekarang yang menyanjung, mengusung pemikiran Islam Nusantara. Atau yang mengusung pemikiran toleransi di antara agama. Maka akhirnya kebablasan, terlalu berlebihan. Sampai mengatakan Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Ada juga yang mengatakan semua agama adalah sama. Mereka berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca tadi, perjanjian-perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjaga keamanan Yahudi, Yahudi menjaga keamanan orang beriman, maka akhirnya terlalu kebablasan yaitu menjaga gereja-gereja. Sedangkan pengajian-pengajian dibubarkan. Mereka lebih sayang kepada orang kafir dibandingkan kepada orang-orang beriman. Nah, ini terlalu berlebihan di dalam toleransi dalam beragama. Sehingga loyalnya terhadap orang kafir lebih banyak dibandingkan loyal terhadap kaum muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah cerita Nabi Muhammad SAW dengan Bani Nadhir menunjukkan bahwa benarnya Rasulullah SAW. Karena beliau dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Beliau akhirnya tidak keluar dari rumah salah seorang dari Bani Nadhir tersebut. Sehingga tidak ditimpakan batu dari atas menuju kepala beliau. Allah berfirman dalam surah Maidah ayat 67. Wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah boleh orang beriman minta bantuan kepada orang kafir jika dalam perjanjian aman. Boleh orang beriman minta bantuan kepada orang kafir jika dalam perjanjian aman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa orang-orang Yahudi mempunyai sifat-sifat yang buruk. Di antara sifat-sifat buruk mereka, suka melakukan kejahatan, membunuh nabi, pembunuhan, itu sifat kaum Yahudi. Yang kedua, yaitu berkhianat. Yang ketiga, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini termasuk daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 82. Kemudian pelajarannya yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa seorang beriman wajib berhati-hati ketika bergaul dengan Yahudi, karena mereka kebiasaannya adalah berkhianat. Seorang beriman wajib berhati-hati ketika bergaul dengan Yahudi, karena kebiasaan orang beriman adalah orang Yahudi adalah berkhianat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari cerita ini yang terakhir, yaitu sadisnya permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadisnya permusuhan atau kerasnya permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, Yahudi paling keras. Jadi jangan pernah percaya terhadap kaum Yahudi, karena ayat Al-Quran berbicara seperti itu. Kaum Yahudi adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, qul wala tajidanna aqrabahum mawaddah lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan pasti kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah Nasrani. Nah, ini jangan diplesetkan bahwa kemudian orang Nasrani itu adalah teman baik. Enggak. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwa yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman, bukan dibolehkan untuk menjadikan teman baik, teman dekat, wali, kemudian loyal kepadanya, bukan. Cuma kalau dilihat dari Yahudi dan Nasrani, maka Yahudi lebih sadis permusuhannya kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kepada Islam dan kaum muslimin. Nasrani juga seperti itu, cuma lebih kurang dibandingkan siapa? Yahudi. Jadi jangan salah membaca yang seperti ini. Taib, alhamdulillah selesai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah kota Madinah. Beliau membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, kemudian melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Di sini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak menutup diri untuk berpolitik. Tidak. Tetapi Islam adalah melakukan politik yang memang menggapai ridha Allah. Seperti misalkan Rasulullah SAW membuat markas. Kemudian beliau menguatkan kekuatan internal. Kemudian beliau mengadakan perjanjian damai dengan kekuatan eksternal. Itu kan siasat hidup agar benar-benar terjadi negara Islam. Nah, ini tidak menafikan, Islam tidak menafikan siasat ataupun berpolitik, tetapi tujuannya adalah ridha Allah, bukan untuk kekuasaan semata. Yang terjadi sekarang ini adalah politik mengambil kekuasaan, bukan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah selesai poin yang ketiga ini. Insyaallah ta'ala kita akan membahas pada poin yang ke B, yaitu pensyariatan-pensyariatan. Setelah Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, banyak syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kota Mekah sedikit syariat, hanya ada sholat. Hanya ada sholat. Sedangkan di kota Madinah ada azan, ada zakat, ada jihad, ada macam-macam. Nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Semoga tetap semangat untuk membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Jika kerjasama antara negara muslim dan negara Yahudi berarti juga menggadaikan akidah? Tidak. Ini bedakan antara kerjasama dengan menjual akidah ataupun setuju dengan akidah. Kita kerjasama seperti Anda jual beli dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Ataupun Anda satu syarikat dalam perusahaan dengan Yahudi dan Nasrani. Boleh tidak? Boleh. Apakah kemudian menjual akidah? Tidak ada hubungan antara itu dengan itu. Ya, tidak ada hubungan antara menjual akidah dengan seseorang melakukan perjanjian damai, kesepakatan, bekerja sama dengan seorang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Jadi bedakan antara hubungan perjanjian damai dengan kita sebagai seorang muslim harus menjaga akidah. Dan tidak mencampurkan permasalahan akidah dengan perjanjian damai tersebut. Lihat perjanjian yang disebutkan tadi. Semuanya kan menjaga tentang kehormatan masing-masing. Tidak ada menyatakan bahwa Yahudi benar akidahnya. Tidak ada. Cuma menjaga darah, harta, kehormatan masing-masing. Agar kaum muslimin, agar Islam dan kaum muslimin benar-benar dilihat oleh Yahudi bahwa mereka ini adalah agama yang bisa bergaul, agama yang tidak memaksa untuk orang masuk dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kejadian minta tolong kepada orang kafir. Itu pernah terjadi di Arab Saudi. Di zamannya Syekh bin Baz rahimahullah. Ketika negara Kuwait ingin dicaplok oleh Irak yang waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein, maka kemudian Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala memberikan fatwa agar meminta bantuan dengan sekutu-sekutu yang dalam perjanjian aman, dalam perjanjian damai, di antaranya Amerika. Maka akhirnya ditolong oleh Amerika, dan ini diperbolehkan karena untuk menjaga keselamatan kaum muslimin yang berada di Kuwait, yang merupakan sekutunya orang Islam yang ada di Arab Saudi. Dan sampai sekarang hubungan mereka menjadi baik. Hubungan antara Arab Saudi dengan Kuwait menjadi baik. Nah, ini bukan berarti kita meminta tolong kepada orang kafir untuk membunuhi orang-orang beriman. Tidak. Karena orang beriman di sini menzalimi orang-orang yang ada di Kuwait, kemudian orang-orang yang ada di Arab Saudi. Dan Arab Saudi sebagai sekutu waktu itu terhadap Kuwait berhak untuk mempertahankan kedudukan Kuwait. Dan di situ bukan berarti menggadaikan akidah, tidak. Tetapi sesuai dengan perjanjian al-muslimuna ala syurutim, seorang muslim sesuai dengan perjanjiannya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Saya sengaja untuk perkara yang ketiga ini benar-benar baca karena perjanjiannya banyak, ya. Dan intinya semuanya adalah menjaga apa? Perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Ya. ya, menjaga perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Dan di dalam buku-buku sejarah pun tidak terlalu banyak penjelasannya. Memang perjanjiannya seperti itu saja. Cuma dijelaskan adalah bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah tatkala mau dikhianati oleh orang-orang Bani Qainuqa dengan Bani Nadhir. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.